Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fa'in astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarul umuri muhtasatuhah fa'inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani allahu wa iyaakum linnar. Ayuhat talabah, hafudhani wa hafudhakumullahu jami'an. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala zat yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya. Sehingga dengan itu semuanya kita harus senantiasa bersyukur. Dan untuk mencapai bisa melakukan hal itu, ya, hendaknya kita sering-sering mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengingat banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berkaitan dengan kenikmatan duniawi, hendaknya kita melihat yang di bawah kita. Tips nabawin amarakulahum agar kita lebih bisa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tunduru ila man fawqakum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Fa inna azdaru alla tastaru ni'matullahi 'alaik. Dikarenakan itu lebih pantas engkau tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jadi tips nabawi untuk kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di samping senantiasa mengingat amarakallahu fikum nikmat-nikmat Allah, kita lihat ya terkait dengan kenikmatan dunia orang yang ada di bawah kita. Ya, beda kalau berkaitan dengan amarakallahu fikum kebaikan dini ukhrawi, ya. Maka anjuran dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah itu hendaknya kita berlomba-lomba. Al-Quran menyebutkan amarakallahu fastabiqul khairat. Ya, dalam ayat yang lain juga mengatakan fa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khalifatul makmusyan barakallahu. Ya, sehingga harus berlomba-lomba dan kita melihat dalam bab ini contoh sahabat. Contoh salaf na'amaraqlah di mana mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Khalifatna mukhudurul ilm termasuk kebaikan. Harus berlomba-lomba. Ya. Ya khalifatna mukhudurul ilm. Baik hadirnya maupun na'amaraqlah fikum. Hal-hal yang lain daripada ilmu na'amaraqlah fikum. Merojaannya, belajarnya dan lain sebagainya. Khalifatna mukhudurul ilm. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas suatu permasalahan masih berkenaan na'amaraqallahu fikum dengan walimah. Ya qalibitullah makumuh, karena walimah itu kan kaitannya dengan makan ya. Nah, kalau kalau antum posisinya tidak sedang berpuasa, sangat dianjurkan ya untuk makan makanan walimah sebagai bentuk penghormatan pada apa? Pada sahibul hajah. Nah, warakul, kan itu ya. Nah, saat itu nah warakul, ada rambu-rambu syar'i nah warakul, afikum, yang harus diperhatikan. Ya, enggak hanya pada saat walimah saja ya. Nah, warakul, saat apa saja ketika kita makan nah warakul, afikum, harus memperhatikan ini. Ya, di antaranya baca basmalah ketika mau makan, ya. Kemudian pakai tangan kanan ya ketika makan. Kalau makan berjamaah, makan apa yang ada di hadapannya. Nah, enggak kerayahan tangannya. Nah, mau kerayahan ya, nah kalau makan di sini, ambil sini, ambil sini. Apalagi kalau pas lauknya enak gitu, nah kalau langsung serbu, lauknya tok ya diserbu. La haula wala quwata illa billah. Termasuk di antaranya nah barakallahu fikum kalau makanannya itu ya kecil-kecil ya. Makan ngambilnya satu-satu, jangan dua-dua. Nah, itu kan masuk rambu-rambu ya. Nah, syar'i. Ya. Apalagi saat apa saat walimah semacam itu ya, nah banyak orang gitu. Ya. Yang mungkin adab-adab kita akan diperhatikan sama orang. Indah gitu. Dan akan menarik nah barakallahu fikum. Ya. Saat kita dalam posisi semacam itu betul-betul kita merapkan adab-adab syar'i. Wah, bagus sekali ya warakallahu. Apalagi kita posisinya sebagai santri misalnya warakallahu. Dan sudah ma'ruf ya, santri itu super power dalam bab ini. Ya. Ya, super power dalam bab ini. Warakallahu. Mungkin kalau dihidangkan untuk 1000 orang warakallahu. Ya. Ikhwanifidna makan 1000 orang warakallahu. Ikhwanifidna undangannya 10 orang warakallahu. Ya. Setelah dihidangkan prasmanan gitu ya nawarakallahu fikum. Paling hanya sisa nawarakallahu fikum 200 atau 300 porsi. Kan ya. Giliran santri yang datang langsung habis. Masyaallah, luar biasa. Nawarakallahu. Itu ma'ruf. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu. Maka sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam bab ini nawarakallahu fikum. Hendaknya kita perhatikan adab-adab syar'i tersebut sehingga betul-betul namaraklah aktivitas kita baik saat sendiri maupun saat bersama dengan orang lain sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam syariat. Bukankah demikian? Ikhwalifitullah makumujain barakallahu. Nah, tapi sebelum kita baca hadisnya ya, nah kita baca dulu hadis yang sudah kita bahas yaitu hadisnya namaraklah fikum. Ya rajul min ashabin nabi ya na waraklah man hafdhal hadis fal yaqra khalifatin rahmah rahmakumullah. Terkait dengan adab makan disebutkan di sini oleh mu'alif rahimahullah ta'ala berapa hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Hadis pertama yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Juhaifah. Qala al-mu'alif rahimahullah, berkata al-mu'alif semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, an Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la akulu muttaki'an, aku tidak makan sambil ittika. Ittika itu ittaka yattaki'u ittika'an. Naam. Ikhwanifidin rahimakumullah, secara lughah disebutkan dalam kamus Muhyiddin, na'am barakallahu fikum, dan yang lainnya. Imam ittika maknanya adalah jalasa, ya, muttaqian, mutarabbian. Demikian disebutkan Amarakulam dalam kamus Amarakulam Muhyata. Ya, jalasa, muttaqian, mutarabbian. Ya, duduk, bersender, sambil bersila. Atau bersila ya? Ya, dilipat kakinya Amarakulam. Ya, kalau dia nama kumah. Dikatakan oleh Ibn Athir, yang nama ittika, nama rakulah. Wal amah la ta'riful ittika illa al-mail fil qu'ud. Keumuman, ya, keumuman, tidak ada yang mengetahui makna ittika kecuali nama. Tidaklah, ya, tidak mengetahui makna ittika kecuali nama rakulah. Fikum condong, ya, condong ketika duduk nama rakulah. Mu'tamidan ala ahadis saqain. Ya, bersandar pada salah satu dari dua sisinya. Nah, barakallahu fiik. Gini, pakai tangan kanannya atau tangan kirinya. Gitu. Ya, jadi bersandar pada tangan kanannya atau tangan kirinya. Qul ibn hukmu. Disebutkan di sini, wa huwa yasta'milu, apa yusta'malu? Wa yustakmalu fil makna ini jami'an. Dan lafad ini digunakan untuk dua makna sekaligus. Khalifatina hukumu. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya. Itu bisa lihat na'amaraqallahu fikum. Wa ittika itu na'amaraqallahu fikum. Bisa dalam bentuk yang pertama. Sender dengan tangan kanannya. Sambil gini. Nah, gitu ya. Duduk senderan pakai tangan kanannya. Nah, barakallahu atau tangan kirinya. Ittika. Atau sender dengan punggungnya. Ini ittika na barakallahu. Ikhwan fillah hukumnya. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim na barakallahu fikum termasuk ittika adalah duduk tarabuk. Nah, ada tiga ya na barakallahu. Ittika adalah duduk tarabuk, duduk bersila. Nah, ilahnya ya khani fitn rahmatullah, kalau sampean sender tangan kanan, berarti tubuh sampean itu miring ke kanan. Yeah. Sender dengan tangan kiri, berarti sampean, tubuh sampean amarakulah miring kiri. Itu menghalangi masuknya amarakulah makanan dengan sempurna. Karena apa? Posisi tubuh tidak simetris. Yeah. Itu ilahnya. Sehingga amarakulah Rasulullah SAW tidak melakukannya. Apa ya? Yang kedua, kalau sampean bersender dengan amarakulah fikum dengan punggung sampean. Biasanya posisi seperti itu adalah posisi yang nyaman. Gini ya, nyaman. Santai gitu ya. Santai gitu. Dan apa, kalau posisi seperti itu, makannya akan semakin lahap. Ya. Begitu kata saya maksudnya. Akan semakin lahap sehingga banyak menghabiskan makanan kalau posisinya seperti itu. Sambil gini enggak terasa gitu ya makan. Ternyata satu ember sudah habis misalnya gitu. Ikhwalibna makum dan itu khilaf. Menyelisih apa yang seharusnya ya. Na'amarakallahu fikum. Ya, sebagaimana dituntut dalam syariat. Dalam sebuah hadis ikhwalibna makum. Na'amarakallahu fikum. Disebutkan hasiba ibnu Adam luqmatan. Luqaimat. Cukup bagi anak Adam berapa suap saja semuanya. Kalau makan. Ya. Nah, yukimna sulbahu. Yang mungkinkan dengan makanan tersebut. Tulang-tulang sulbinya tegak. Kan itu ya. Fa'inkan la mahalah, kalau tidak, ya harus lebih daripada itu, na'warakallahu fikum, kata beliau, fa'sulusun li to'amihi, wa'sulusun li syarabi, wa sulusun linafasi. Maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Kan itu ya? Ya qalibit hukum, itu ilahnya. Jadi kalau lagi nyoba tek ini stop menang, ya makanya tambah banyak. Kini ya, qalibit hukum jalan para kalau sehingga itu tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Gitu ya. Makanya beliau mengatakan la aqulu muttaqian. Dengan ilah yang pertama atau yang kedua, nah barakallahu. Kalau pas seperti ini, miring kanan, miring kiri, nah barakallahu fikum, itu membuat makanan enggak bisa sempurna. Enggak bisa apa? Enggak bisa nah barakallahu fikum masuk ke dalam tubuh dengan baik. Karena apa? Posisi tubuh tidak simetris. Simetris itu kak gitu ya, nah barakallahu. Terus bagaimana kalau tarabuk? Tarabuk pun demikian. Tarabuk itu kemudian tahmak musya'in barakallahu fikum, itu gambaran duduk yang sangat nyaman. Sila. Sehingga ilahnya sama dengan yang kedua. Kalau makan sambil seperti itu, na'am barakallahu fikum, makannya akan banyak. Dan itu menyelisih dari yang di apa istilah diajarkan atau yang di na'am barakallahu fikum anjurkan dalam syariah. Hendaknya kita enggak terlalu banyak makan. Kalau itu selalu, ya enggak bagus. Tapi kalau sesekali enggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW pernah sesekali makan sampai kenyang sekali. Gitu. Tapi kita, kalau makan selalu kenyang. Dalam segala posisi. Posisi apa saja makanya, kalau enggak kenyang kan berhenti. Ya enggak. Ya na waraklah. Ya qalibitun rahmakumullah. Nah, di sini ya qalibitun rahmakumullah akan timbul pertanyaan lantas bagaimana hukumnya? Apa hukum makan sambil na waraklah fikum itika itu? Apakah haram? Apakah makruh? Ya qalibitun rahmakumullah syai'an waraklah fikum. Naam. Dijelaskan amarakallahu fikum oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala. Qalibin rahmakumullah terkait dengan hukum makan sambil itika. Qalibin rahmakumullah. Jadi kesimpulannya bisa antum baca sendiri. Kalau kesimpulannya, bahwasanya hal semacam itu, tidak sampai pada perkara yang diharamkan. Naam. Ya kalau itu nama kemusyuan para kolom. Karena ini, kalau seandainya itu perkara yang diharamkan, saya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Rasul akan mengatakan, la takul muttaqian. Jangan kamu makan sambil kayak seperti itu. Iya. Tapi di sini enggak. La aqulu muttaqian. Mengingatkan tentang perbuatan beliau. Bahwa beliau tidak namarakallahu makan sambil itika. Qalibit namakum ucapan barakallahu. Demikian pula namarakallahu fikum. Tidak sampai pada perkara yang makruh. Qalibit namakum ucapan barakallahu fikum. Tapi sangat disukai. Kalau sampean makan, jangan sambil itika. Karena Rasulullah SAW makan tidak sambil itika. Gitu ya. Jadi tidak sampai haram. Tidak sampai makruh. Ya. Tapi sangat disukai. Kalau sampean makan, jangan sambil itika. Ya khalifatna hamakum. Apalagi pas sampean lagi. Ya. Mau enggak mau harus demikian seperti sampean sakit. Nih. Duduk aja enggak kuat ya nak waraklah. Mau enggak mau harus apa? Harus sender kini sambil makan. Nih. Oh, jangan itika kamu. Enggak boleh. Nih, mana? Enggak. Kan ya. Ya kalau itu nama kemuliaan waraklah. Nah. Ya kalau itu nama kemuliaan sehingga Nah, barakallahu fikum, kalau bisa ya, ya karena Rasulullah SAW tidak melakukannya, nah, barakallahu fikum, kita pun ya tidak melakukan. Untuk sampai mengatakan, ini haram, mana dalil? Ini makruh. Makruh itu kan termasuk jenis dari satu yang dilarang toh. Harus ada dalilnya. Ya, hanya Nabi itu hanya mengatakan la akulu mutakian. Saya itu enggak makan sambil ditikak mau. Kan itu. Kan itu ya, enggak mengatakan jangan kamu makan sambil itikak. Itu saja bisa dipahami nanti namo apakah nahi apa larangannya nahyu tahrim atau nahyu tanji, kan itu ya. Itu kalau ada sorry semacam itu. Nah, ini enggak kok. Paham ya? Kalau betul hukum jalan barok, sehingga min adab syar'i, termu adab yang syar'i yang namaroklah yang bisa kita lakukan, nih. Dan itu insya Allah, nih akan membawa kebaikan untuk kita dan kita menghindarinya adalah saat kita makan tidak sambil itika, gitu ya. Ya kalau betul hukum jalan barok, entah yang ya entah jenis apa bentuk itikak yang ya bersandar dengan tangan kanannya ya atau itikak bersandar dengan kiri tangan kirinya atau itikak dengan bersandar dengan apa dengan punggungnya. Nah, barakallahu fikum. Ya kan ibn Ahmad kemudian barakallahu fikum. Kalau kita enggak lakukan insyaallah banyak kebaikan di situ. Apalagi disebutkan tadi ya di antara ilahnya kalau sampean makan bersandar dengan tangan kirinya berarti tubuh sampean itu miring ke kanan misalnya ya. Atau dengan tangan kirinya tubuh sampean miring ke kiri. Itu membuat makanan yang engkau makan namarakallahu fikum tidak bisa masuk dengan baik ke dalam apa? Ke dalam tubuh. Nih, kenapa? Enggak simetris. Nah, warung gitu ya. Ya kalau bikin nama kemusyian barakallahu fikum. Apa ini sampai gini? Kan gini ya. Mari kerongkongan itu nekuk hil awaroklo ya nekuk ya tahu mari ya mari itu kurang tenggorokan atau tenggorokan yang itu mari itu apa saluran makan dari mulut ke lambung mari ya kalau sampai gini nekuk ini awaroklo ya kalau dapat nekuk kemudian borok pate ya jelas akan mengalami gangguan ya gangguan transportasi ya dari mulut ke lambung. Gitu ya. Ya qualifitun rahmah rahmukumusyian barakallahu. Satu masalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Sulaimin. Apakah ini mencakup minum juga? Ya. Qualifitun hukum. Kalau ala kaidah yang dibangun oleh zahiriyah enggak masuk. Kalau kaidah yang dibangun oleh zahiriyah enggak masuk. Kan disebutkan dalam nas adalah makan. Berarti minum enggak masuk. Mau sender kini, mau kini, terserah. Gitu. Ya. Ya khali fitnah makumusyal barakallahu. Nah. Tapi ya khali fitnah makumah. Ya. Nah barakallahu fikum. Ya khali fitnah itu nama kaidahnya. Alu zahir kan demikian ya. Karena memang nasnya adalah makan gitu ya. Berarti minum enggak masuk gitu loh. Nah. Tapi ya khali fitnah makumah. Dijelaskan amarakallahu fikum. Minum juga termasuk makan. Sehingga masuk. Ya. Yeah. Masuk amarakallahu. Kalau bisa ya minum juga jangan sambil itika. Ya. Yeah. Enggak haram sih enggak. Ya. Yeah. Kan gitu ya. Enggak makruh. Tapi yang sebaiknya, ya. Makan dan minum tidak sambil itika, gitu ya. Ya kharif itulah marhamakum syair barakallahu fikum. Nah, kharif itulah makumah. Di sini na'am barakallahu fikum. Ada faedah yang na'am barakallahu fikum yang bisa kita ambil. Kharif itulah makumah. Sumuliyatu hadatin. Ini yaitu agama ini sangat lengkap dalam mengatur segala sesuatu yang akan menjadikan orang yang menjalankannya menjadi baik. Ya. Untuk kebaikan ya manusia. Nah, agama ini sangat lengkap mengatur. Sampai dalam bab masalah ini diatur. Dijelaskan barakallahu fikum. Bagaimana yang seharusnya, yang sebaiknya, kan gitu ya. Ya khali bikinlah marhamakum jalan barakallahu. Sumuliyatu hadadid. Barakallahu. Lengkap aturannya. Ya. Jangankan masalah-masalah gini ya. Barakallahu fikum. Hattal khiro'ah. Ya. Hattal khiro'ah. Adab buang air. Diatur dalam Islam. Sampai duduknya, makannya. Yang sebaiknya itu gini loh. Jangan kayak gitu kan gitu ya. Barakallahu. Diatur sama agama ini. Nih, menunjukkan agama ini sangat sempurna. Dan semakin yakin ikhwan fillah maka puasanya agama ini datang dari si Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Yang mengetahui semua kondisinya hamba. Dan kita yakin ikhwan fillah maka segala sesuatu yang disyariatkan oleh syariat ini semuanya merupakan kebaikan. Ya, ad-dinu mabniyun alal masalih. Agama itu dibangun di atas kemaslahatan. Sebenarnya semua yang ya berasal dari agama ini semuanya maslahat. Ya, maslahat. Ya khalifitnah makmum. Sampai dalam bab ini insyaallah ada maslahatnya. Ya. Maslahat yang murni maupun yang dominan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ad-dinu mabniyun al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil qafa'ih. Barakallahu. Dan menghindarkan dari segala sesuatu yang membuat rusak dan jelek agama ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Barakallahu. Al-hadis Rawahul Bukhari. Hari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahu ta'ala. Barakallahu. Qala al-muallif rahimahullah wa an Umar ibn Abi Salamah dan diriwayatkan dari sahabat Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu, beliau adalah rabibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Rabibnya. Kalau Rabib itu anak sambung gitu ya. Barakallahu. Kalau bahasa ini, bahasa kita itu anak sambung. Iya. Yeah. Putranya Ummu Salamah, istri Nabi alaihi salatu wasalam, bapaknya adalah Abu Salamah, sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Khalifatnah makumah. Beliau bercerita. Jadi pas waktu makan itu barakallahu fikum, ceritanya Umar ini barakallahu fikum bareng-bareng makan tangane kerayahan. Tahu ya kerayahan ya. Ngabersin. Itu barakallahu fikum. Ikhwali fillah hukumum. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya gulam," ditegur. Jadi sini barakallahu fikum ada syariat barakallahu menegur. Hatta untuk anak kecil, jangan antum biarkan. Termasuk tarbiyah loh ya. Barakallahu. Kalau memang mereka melakukan sebuah pelanggaran yang zahir, yang nampak. Barakallahu. Harus tegur. Jangan berdiri, masih kecil. Ya, kasihan. Biar saja. Barakallahu. Itu enggak mendidik. Ya. Tapi harus tegur. Tentunya dalam menegur, ikhwan fillah, disesuaikan dengan kondisinya. Ya, jangankan untuk anak kecil, yang dewasa saja, antum harus lihat-lihat kondisi. Ya enggak? Karena dakwah itu dibangun di atas basirah, ya enggak? Basirah itu mencakup tiga hal. Nawarakulah. Basiratun fi madzhabi dakwah, basiratun nam fi uslubi dakwah, basiratun fi hal mad'uwin. Kan ini ya? Itu yang besar-besar apalagi yang kecil nama harus antum lihat nawarakulah. Kan itu ya? Ya kali fitnah makmum. Ya. Ditegur. Sebagaimana Rasulullah SAW menegur Umar ibn Salamah, ibn Abi Salamah saat nam makan bareng itu nam warahmatullahi enggak melakukan adab-adab makan. Kan itu ya? Maka ditegur. Ya ulam. Baik anak. Anak kecil. Ulam itu nam warahmatullahi ya usia dari nam warahmatullahi dari lahir ya sampai sebelum balik. Ulam. Ya. Fa ridna hukum jalan barak. Kalau misalnya antum dilahirkan baru lahir kamu katakan uli dali ulamun boleh bisa. Nah, barakallahu. Sampai hendak balik. Itu disebut ulam. Ya. Ya fa ridna hukum jalan barak. Berarti mencakup ya ulam lafaz ini. Ya, terkait dengan teguran pada mereka, pendidikan pada mereka itu sudah harus dimulai sejak mereka wujud. Bahkan masalah tarbiyah ini namar sudah harus dilakukan walaupun mereka masih dalam perut. Ya. Khalifah bin Ahmad kemudian barakallahu. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya gula. Wahai anak kecil, nah barakallahu." Ya. Ketika melihat kemungkaran. Ya. Dan ketika kemungkaran itu terlihat pada antum, maka wajib bagi kita untuk mengingkari. Wajib. Nah, apakah harus dengan tangan kita? Enggak harus. Pokoknya wajib diingkari. Nah, warakallahu. Karena Rasul mengatakan, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyir. Bentuknya amr. Tapi, merubah kemungkaran itu bisa dengan tangan kita sesuai dengan kemampuan kita anak barakallahu nggih ya kali fitnah hukum dan ini merupakan hikmahnya syariat anak barakallahu dalam memberikan apa dalam memberikan sebuah ajaran itu sesuai dengan kemampuan kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan itu ya kali fitnah hukum syariat barakallahu sesuai dengan kemampuan kita maka Rasulullah SAW menyampaikan dengan ini, kalau mampu, dengan ini. Kalau mampu, gak mampu ya dengan ini. Jadi, nawarakulah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang kita bacakan ini. Nawarakulah. Man ro'a minkum mungkaran fal yughayyir. Harus diingkari. Hatta pada anak kecil. Nawarakulah. Fal yughayyir biyadih. Ya. Rubah dengan tangan. Dengan kekuasaan kamu. Jangan bilang, oh berarti kamu memaknakan yadun dengan kuasa. Enggak. Ya. Apalagi nanti dibawa pada pembahasan aswa' wa sifah. Memaknakan yadun dengan kuasa. Enggak. Ya. Artinya namorokot dengan tangan kamu, dengan tindakan kamu, ketika kamu bisa melakukan. Fa'ilamnya setiq fa'bilisan. Kalau enggak mampu, ya dengan lisannya. Kasih na'amarakullahi fikum, wejangan, ucapan, yang halus sampai yang tegas. Kan itu ya. Fa'lam yastati fa'biqalbi. Kalau enggak mampu, dengan hati. Wa'at aful iman, kata Rasulullah SAW. Dan itu merupakan keimanan yang paling apa? Paling rendah. Na'amarakullahi, paling lemah. Ya khalifit na'amakum jalan barakullahi fikum. Nah, karena memang ikhwan fillah rahimakumullah keberanian seorang dalam ingkarul munkar itu sangat erat kaitannya dengan keimanan dia. Sebagaimana jihad na'amarakallahu itu sangat erat kaitannya dengan keimanan. Semakin iman dia tebal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin berani dia dalam apa? Dalam melaksanakan syariat. Ya khali fillah rahimakumullah barakallahu. Di sini Rasulullah SAW yang mengatakan ya gula. Ya, yeah. Seruan, ajakan, ya, yeah. Untuk supaya na'amarakallahu pihak yang diajak bicara itu, mau menjalankan suatu Eh, untuk kebaikan dirinya. Karena memang hukum dakwah kita itu kan tujuannya apa? Isol hak ilahu ya dakwah itu kan ini. Ini dia. Sehingga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya na'am barakallahu fikum. Dan dilihat kondisinya. Waktu itu Umar bin Abi Salamah berada di bawah na'am barakallahu fikum kekuasaan Nabi alaihi salatu wasallam. Nih, dia na'am sebagai rabibnya Nabi alaihi salatu wasallam. Nih, yang pertama, yang kedua posisinya masih muda diatur kecil. Na'am barakallahu fikum masih kecil. Nih, hatta anak sendiri kalau sudah besar hati-hati. Kadang-kadang anaknya ya bisa ngelawan. Nah, barakallahu ya. Ya kali itu nama kemudian baru sehingga usupnya beda kalau anaknya masih kecil. Dan ketika sudah mulai beranjak besar atau ketika sudah beranjak dewasa, ya bentuk ingkar mukanya beda-beda. Kan itu ya. Harus disesuaikan. Nah, barakallahu. Nah, sini Rasulullah SAW memberikan contoh ketika Nam memberikan pengarahan kepada Umar yang waktu itu masih kecil, Umar bin Abi Salam. Langsung, antum bisa, dir, kamu gini. Nah, bisa kan ya? Bisa. Coba sing gede-gede. Dipendelinya sampean. Nah, barakallahu. Kemudian ami-ami, ya, sama pengurus, ya, santri gitu lah. Gitu, pendelinya, sop sampean. Nah, barakallahu. Ya. Apa awalnya gak wani sampean? Gak ngono amarakallahu fikum. Ya, cari usul yang bagus. Nah, ini kebetulan amarakallahu fikum beli apa? Dengan apa? Dengan anak yang masih kecil. Makanya belum mengatakan ya ulam kan ya. Baru disampaikan dengan usul perintah. Samillah. Nah, samillah. Ya. Baca bismillah. Kalau makan, baca bismillah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kali fitnah mengucapkan barakallahu fikum. Nah, situ nah, barakallahu fikum. Cukup kita mengucapkan bismillah. Boleh enggak kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Nah, barakallahu fikum. Ya, kali fitnah mengucapkan barakallahu fikum. Cukup mengucapkan bismillah. Sebagaimana dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Nih, itu mengucapkan bismillah. Sama bismillah makan. Gitu ya. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Nah, barakallahu. Wakul bima yalik, dan makanlah dengan ya, dan makanlah apa yang ada di hadapan kamu. Jadi di sini lah ada tiga adab ya yang harus kita perhatikan ketika kita makan. Yang pertama, namaraklah tasmiyah. Mengucapkan bismillah saat mau makan. Dan ini namaraklah faedahnya luar biasa. Nek sampean lali, lupa, ya. Baca namaraklah saat ingat bismillah fi awwalihi wa akhirih. Nah, ini bentuk jihad kita terhadap setan. Ya. Baca bismillah itu jihad kita terhadap setan. Nek kapan sampean makan sebuah makan dan sampean baca basmalah di situ setan langsung gigi jari. Hari ini saya tidak akan makan. Gitu ya na'amarakallahu. Nek kapan lupa na'amarakallahu. Sekam ikut makan lahap bersama kamu na'amarakallahu. Ya giliran kamu ingat dan mengucap bismillah fi awal wa akhir langsung dilepeh kami mutah semuanya. Ya. Itu jihad terhadap setan. Itu berita nabawi yang harus kita imani. Kan itu ya. Kita gak tahu setan yang lepeh ini seperti apa. Ngepehnya gak tahu kita. Barakallahu. Kan? Yeah. Ya. Tapi itu beritanya Nabi alaihi salatu wasallam kita imani. Sehingga ini untuk jihad terhadap setan. Demikian pula makan dengan tangan kanan. Yeah, upaya jihad terhadap setan. Ya, dengan milisi kebiasaan mereka. Ya. Ya, kalau kita mempunyai barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, la ta'kul bishimalik, wa la tashrab bishimalik. Jangan kau makan, minum dengan tangan kirimu. Fa'ina syaitan ya'kulu bishimalik. Dikarenakan amarakul syaitan itu makan dengan tangan kiri. Ya, sehingga sampai makan dengan tangan kanan itu masuk juga bagian daripada berjihad, berjuang melawan setan. Ya, tidak melakukan kebiasaan mereka. Nah, warakulah. Wakul bimayalik. Ya. Ya, khalifin hamukmu. Dan makanlah apa yang ada di hadapan. Ini adab yang ketiga. Ya. Nah, warakulah. Fikum. Ini berkaitan dengan samping kanan, samping kiri kita yang ikut makan dengan kita. Nah, warakulah. Ya, termasuk adab dengan mereka. Coba kalau antum makan bareng-bareng, lah tangan sampean apa mengembara kemana-mana di atas itu, di atas ya, nampan. Kira-kira perasaan teman kamu bagaimana? Ya. Khalifatun rahmakum masyaallah barakallahu. Demikian ya khalifatun rahmakum. Ya. Sebagian amarakallahu ulama menyebutkan hadis-hadis semacam ini na'am barakallahu fikum hanya berfaedah istihbab. Istihbab. Ya khalifatun rahmakum. Dikarenakan warid berkaitan dengan adab. Nih. Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu. Ya khalifatun rahmakum insya'al barakallahu fikum. Nih. Jadi dibawa pada istihbab. Istihbab yang baik yakini. Nih. Ya khalifatun rahmakum insya'al barakallahu fikum. Tapi ketika kita melihat bahwasanya terkhusus makan dengan tangan kanan dan terkhusus makan sambil baca bismillah na'amarakallahu fikum, maka ya khalifatun rahmakumullah, ya kita tidak dapatin melainkan lebih tepat untuk difahami bahwasanya ya khalifatun yang semacam ini dibawa kepada perkara yang wajib na'amarakallahu fikum untuk baca basmalah wajib dengan tangan kanan. Kenapa ya khalifatun rahmakumullah? Ya, satu. Kalau sampean enggak bismillah dari riwayat yang ada, setan ikut makan. Nih, na'amarakallahu fikum. Setan ikut makan. Yang kedua, kalau sampean pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, setan juga makan dengan tangan kiri, na'amarakallahu fikum. Sehingga kita wajib nyelisih mereka. Setan-setan itu, na'amarakallahu fikum. Kan itu ya. Ya khalifatun rahmakumullah. Nah. Nah, khairatina kumusyan barakallahu fikum. Antum bisa lihat faedah itu di dalam kitab barakallahu fikum tashil usul. Nih, yaitu syarah usul fikih yang ditulis oleh Na'amarakallahu Syekh Sa'di yang disyarah oleh Syekh Abdullah bin Fauzan. Na'amarakallahu Abdullah bin Fauzan. Anda dapat faedah di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya khairatina kumusyan barakallahu fikum. Nah, sehingga termasuk adab-adab syar'i adalah satu, makan membaca basmalah. Jangan lupa ya. Nah, kalau sampai lupa, nih, maka saat ingat bacalah bismillah fi awwali wa akhiri. Yang kedua, makan dengan menggunakan tangan kanan. Dan yang ketiga, nih, ketika kita makan bersama, nih, nalar kalau berjamaah, makan apa yang ada di hadapan kita. Allah alam bisawab. Tidak tahu. Barakallahu. Afan, mau tanya, ketika kita mengingatkan anak kecil dalam rangka menegur sebuah kesalahan yang ia perbuat, namun anak kecil malah melawan kepada kita, apa yang harus kita buat? Bersabar. Sabar dan terus diingatkan. Namun, jangan malah dipukuli, enggak boleh namarukulawi. Oh, gitu. Malah dipukuli, jangan. Namarukulawi. Itu bisa kamu lakukan kalau antum menegur mereka. Itu pun terkait hitopnya kepada orang tua. Namarukulawi. Ketika mereka namarukulawikum, abai terhadap sholatnya. Walaupun nama kemudian buruk. Dan kalau harus mukul, mukul, dilakukan dengan cara yang terukur dan terarah. Namarakulahum. Terarah dan terukur. Walaupun nama kemu. Kata Rasulullah SAW, muru awlatukum bisulati fissaba' fadribuhu alaiha. Fadribuhu alaiha indal asyara. Namarakulahum. Atau fi asyara. Nah, perintahkan anakmu untuk sholat ketika usianya sudah 7 tahun dan pukul ketika mereka abai melakukan sholat. Barakallahu fikum. Ketika usia mereka sudah 10 tahun. Itu kalau pelenggarannya terkait masalah sholat. Kalau sekedar barakallahu fikum, mungkin tengil-tengilan gitu ya, mereka nggak bisa gitu ya. Jangan sampai mukul lah. Dinasihati terus dan jangan bosan-bosan menasihati mereka. Nah, barakallahu. Di sini ada Afan. Bukannya hadis membaca bismillah fi awali wa akhir ya dhaif di sahihan sama saya Imam Nawawi ya barakallahu. Enggak tahu kalau Imam Al-Albani mendhaifkannya. Bisa antum kasih faedah sama saya. Jazakumullahu khair. Ana enggak tahu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa qul ta'awwan alhamdulillah rabbil alamin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.